Sensi sang kejang di mata. Rasa hatiku, cintamu hanya sekejap. Tiada ku sangka, tiada ku duga, sampai hati wahai juwita. Di waktu aku berjumpa, sayang sekejap mata. Lemah terasa seluruh tubuhku melihat tanda di jari manismu. Kasih sekejap hanya kenangan. Lemah terasa seluruh tubuhku melihat tanda di jari manismu. Sumpah setia, kasih sekejap hanya kenang.